بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak berlebihan juga dalam wudunya, karena israf diantaranya bermakna berlebihan dalam menggunakan sesuatu, termasuk air wudunya. Maka kami tutup dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, silakan berikan tampilan terbaik saat ada panggilan dari masjid, maksudnya salat, kenakan yang terbaik termasuk wudu dengan baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tusrifu, kalimatnya menggunakan israf, bukan dimakan minum saja. Dosa bisa israf, wudu bisa israf. Karena ada orang minum berlebihan, ada orang menggunakan air berlebihan. Minum pakai air, wudu pakai air. Karena itu para ulama fiqih, berlebihan dalam wudu pun itu termasuk bermaksiat kepada Nabi dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau nanti gunakan air, ada 3 sifat air dipakai wudu. 1, air yang seperti ini berada dalam satu wadah tertentu. 2, air yang ada dalam keran yang bisa diatur. 3, air yang mengalir seperti di sungai atau lautan sekitarnya. Kalau yang 3 itu enggak ada masalah. Yang seperti ini dengan keran itu yang kita kondisikan. Saya akhiri, kalau pakai keran, maka kita atur jangan sampai terlampau berlebihan. Ya. Saya biasanya seperti ini, biasanya kalau ada keran. Nah, ini biasanya kalau tidak dikecilkan, maka kita ambil dulu. Kemudian setelah kita ambil ya air secukupnya. Lalu setelah itu kita coba matikan. Jadi kita ambil begini, kita matikan, kemudian kita basuh. Untuk tangan kita ambil dari sini, ini kita matikan. Ya, nah, itu bisa menghemat air dan cukup luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya saya ambil contoh yang ini karena lebih mudah konsekuensinya. Jadi seperti ini, ambil airnya begini, tutup, ya, kemudian baru kita basuhkan ke wajah. Ambil lagi airnya, baru kemudian ke tangan sampai siku. Kenapa tadi tidak siku dari tangan, tapi tangan sampai siku yang ini dulu? Karena ini yang sering banyak kita gunakan dalam keseharian. Ini yang banyak dosanya dibandingkan yang ini. Makanya saat Anda basuh dari sini, bayangkan dosa apa yang pernah dikerjakan oleh jemari-jemari kita. Ya, paham ya? Sampai ke sini, sampai kita turunkan lagi. Itulah barangkali inti materi yang kita bahas dalam kesempatan ini. Sudah dulu ya? Saya mau ke Turki, ya, jadi mohon izin. Jadi kita pamit dulu. Ini nanti insyaallah ya, kita nanti ini bawa, nanti staf kami di akhir TV akan bawa ini. Ini akan dikumpulkan, dirapikan dalam bentuk tulisan dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Nanti insyaallah terhubung dari Turki, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di ibu sekalian, bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah mohon maaf, itu kesalahan saya pribadi. Tolong saya dimaafkan, saya bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudulah dengan baik sehingga bisa mendapatkan dau. Dau adalah cahaya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna satud'a ummati yaumal qiyamati ghural muhajjarin. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya meliputi dirinya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan kata para ulama, akan nampak cahaya itu di dunia pada aura-aura kebaikan dalam dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.